لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita masih pada bab tentang keutamaan berbuat baik terhadap teman-teman orang tua kita, ayah dan ibu kita. Telah kita bacakan beberapa hadis yang menjelaskan tema atau masalah ini. Sekarang kita akan bacakan syarahnya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wala kadzalika ayyuman yabqa minal birri ba'da mautil walidaini ma dzakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hina su'ila hal baqiya min birri abawayya shay'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Demikian pula masih ada perbuatan baik atau berbakti kepada kedua orang tua sepeninggal keduanya, yaitu apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau ditanya, apakah masih ada perbuatan baik atau berbakti kepada kedua orang tuaku? Apakah masih ada satu amalan yang dengannya aku bisa berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuaku sepeninggal keduanya? Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menjawab, na'am, ada. As-salatu alaihima, yaitu bersolawat atau mendoakan keduanya, yakni addu'a lahuma, mendoakan kebaikan untuk keduanya. Walaysa al-muradu sholatan janazah, dan bukanlah yang dimaksudkan dengan as-sholat di sini adalah sholat jenazah. Balil muradu addu'a, tetapi yang dimaksudkan adalah berdoa, mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua sepeninggal keduanya. Fassolatu huna bimakna du'a, maka sholat dalam hadis ini maknanya berdoa. Wahiyya qawlihi ta'ala, dan hal ini seperti firman Allah ta'ala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ambillah dari sebagian harta mereka sebagai sedekah zakat, yang zakat tersebut akan membersihkan, atau engkau membersihkan dan mensucikan mereka dengan zakat tersebut, dan bersolawatlah untuk mereka, yakni berdoalah untuk mereka. At-Taubah 103. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza atathu as-shadaqatu qala. Dan Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau kedatangan sedekah, mendapatkan atau datang kepada beliau harta sedekah, harta zakat, qala, maka beliau berdoa, Allahumma salli ala ali fulan, ya Allah berilah salawat kepada keluarga fulan. Kama qala Abdullah ibn Abi Aufa annahu ata bi sadaqati qaumihi ila nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqala Allahumma salli ala ali abi Aufa, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau datang dengan membawa sedekah kaumnya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam berdoa, ya Allah, berilah selawat kepada keluarga Abu Aufa. Disebutkan hal ini dalam hadis dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma qala, yang berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza atahu qaumun bi sadaqatihim qala. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila beliau apabila datang suatu kaum kepada beliau dengan membawa harta sedekah atau zakat mereka, qala, maka Nabi berdoa, Allahumma salli ala ali fulan, ya Allah, berilah selawat kepada keluarga fulan, orang yang datang kepada Nabi dengan membawa harta zakat tersebut. Didoakan selawat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Fatahu abi bi sadaqatihi, maka ayahku, kata Abdullah bin Abi Aufa, ini Abu Aufa, maka ayahku Abu Aufa datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan membawa sedekah beliau, harta zakat beliau. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wassalam berdoa, Allahumma salli ala ali Abi Aufa, ya Allah, berilah salawat kepada keluarga Abu Aufa. Hadis muttafaqun alaihi, rawahu Bukhari wa Muslim rahimahumullah fi sahihayhima. Makna Allahumma salli ala ali fulan, ya Allah, berilah salawat kepada keluarga fulan. Ayat maksudnya, asni alaihim bil khairi fil mala'il a'la waghfir lahum wa barik fihi. Maksudnya, ya Allah, sanjunglah, pujilah mereka dengan kebaikan di makhluk yang ada di langit, yakni para malaikat, dan ampunilah mereka serta berilah barokah pada mereka, pada harta yang mereka miliki dan pada mereka juga. Itu tentang hadis solawat, doa solawat untuk orang yang membawa harta zakat. Maka bersolawat kepada selain Nabi alaihi salatu wassalam itu boleh kalau ada sebabnya, seperti dia mengeluarkan zakat, menunaikan zakat. Maka kita yang menerima zakat atau kita sebagai petugas pengumpul, pengambil zakat, mendoakan solawat untuknya, untuk orang yang mengeluarkan zakat tersebut, dengan mengatakan Allahumma salli ala fulan atau Allahumma salli ala ali fulan, ya Allah, berilah solawat kepada keluarga fulan, yakni orang yang membawa harta zakatnya tersebut. Artinya kita meminta, memohon kepada Allah agar Allah menyanjung orang tersebut, keluarganya, di hadapan para malaikatnya, mengampuni mereka dan memberkahi mereka. Fada'alahum bisolati alaihi. Maka dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan salawat untuk mereka, orang yang mengeluarkan zakat. Faqaulun nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam huna, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di sini, as-salatu alaihima, bersolawat untuk keduanya, yakni ad-du'a lahuma bis-salati, yakni mendoakan solawat untuk kedua orang tua kita. Fayaqul, maka seorang anak mengatakan, Allahumma salli ala abawayya, ya Allah, berilah salawat kepada kedua orang tuaku. Ini makna yang pertama dari as-salatu alaiha, mendoakan salawat untuk kedua orang tua. Au yad'uwa, au yad'u lahum bidukhulil jannati wan najati minan nar, atau mendoakan untuk keduanya agar masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Wa ma asbaha dzalika, dan doa yang sejenis itu. Atsani, amalan yang kedua yang bisa dilakukan seorang anak sebagai bentuk baktinya kepada kedua orang tuanya setelah meninggal dunia adalah al-istighfaru lahuma, memohonkan ampunan untuk keduanya. Wa huwa ayastaghfirul insanu liwalidayhi, yakni seseorang memohonkan ampunan kepada Allah untuk kedua orang tuanya. Dan ini memiliki banyak keutamaan. Dan sekian hadis menjelaskan hal itu, bahwasanya di antara sebab ditinggikannya, dinaikkannya derajat kedua orang tua kita di surga adalah dengan istighfarnya kita sebagai anaknya untuk. Disebutkan dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dalam hadis riwayat al-Imam Ibn Majah rahimahullah dan juga al-Imam Ahmad rahimahullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahihul Jami. Rasulullah alaihissalatu wassalam bersabda, inna allaha azza wa jalla la yarfa'u darjata lil'abdis salihi fil jannati, sesungguhnya Allah azza wa jalla benar-benar menaikkan, meninggikan derajat seorang hamba yang saleh fil jannah, di dalam surga. Fayaqulu, maka hamba yang saleh ini berkata, yakni keheranan, ya Rabbi anna lihadihi, wahai Rabbu anna lihadihi, bagaimana saya mendapatkan ketinggian derajat seperti ini, ini apa sebabnya, padahal amalannya tidak sehebat itu. Fayaqul, maka Allah menjawab, bistighfari waladika laka, hal itu dengan sebab istighfar anakmu untuk anakmu, sering memohonkan ampunan untukmu, mendoakan ampunan istighfar untukmu. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Contohnya, sang anak sering membaca doa ini, maka dengan sebab anak membaca doa ini, maka orang tuanya dinaikkan derajatnya di dalam surga. Tentunya ini gambaran dan bukti yang nyata anak tersebut anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, mendoakan untuk kedua orang tuanya, tidak bosan-bosan, tidak lemah untuk mendoakan keduanya ketika ada kesempatan, bukan hanya ketika sujud atau antara azan dan iqamah atau sepertiga malam terakhir, di setiap kesempatan yang dia mungkin untuk mendoakan kedua orang tuanya, dia doakan kedua orang tuanya, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ketika dia duduk, ketika dia di dalam kendaraannya, atau ketika dia berjalan, di setiap tempat yang memungkinkan dia berbanyak doa, di antaranya doa istighfar untuk kedua orang tuanya. Dalam hadis yang lain disebutkan, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannati, sesungguhnya seseorang benar-benar akan dinaikkan derajatnya di dalam surga. Fayaqul, maka orang ini berkata, bertanya, yakni heran, anna li hadza, bagaimana saya mendapatkan ketinggian derajat seperti ini. Fayuqal, maka dijawab, bistighfari waladika laka, hal itu karena istighfar anakmu untuk. Disebutkan dalam kitab Sahihul Jami. Dan doanya seorang anak untuk kedua orang tuanya. Ini sang anak mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Apakah doa istighfar agar kedua orang tuanya diampuni, atau doa agar keduanya dirahmati, atau di tinggikan derajatnya di surga. Jelas mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Maka ini lebih baik daripada dia bersedekah atas nama kedua orang tuanya, bahkan walaupun dengan sedekah yang besar. Hal ini ditegaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, "Du'auka liwalidika fi salati tarawih aw salati tahajjud afdalu bikathirin min an tadbaha lahu ashra niyaqin." Doamu untuk orang tuamu ketika salat tarawih atau salat tahajud, berdoa untuk kedua orang tuanya, Allah maghfirli wali walidayya, dan yang lainnya, ketika salat tarawih di saat sujud atau di sela-sela salat tarawih atau setelah salat tarawih, yang jelas dia mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya pada salat tarawih atau salat tahajud. Hal itu jauh lebih utama, lebih afdol daripada engkau menyembelih atas nama orang tuamu, menyembelih 10 ekor unta. Subhanallah. Unta harganya puluhan juta, 30, 40, 50 juta. Anggaplah 50 juta unta yang bagus, atau 30 juta. 10 ekor unta berarti sekitar 300 juta. Subhanallah. Kata Syekh rahimahullah, doa kita, doa sang anak di saat sholat, sholat tahajud untuk orang tuanya, doa kebaikan untuk orang tuanya dari sang anak di saat sholat tahajud atau tarawih, lebih utama, jauh lebih utama daripada bersedekah dengan menyembelih 10 ekor unta. Dan ini tentunya sangat jarang. Mungkin kita belum pernah mendengar ada sang anak bersedekah dengan menyembelih 10 ekor unta, disembelih dibagikan untuk fuqara, masakin, atau tetangganya. Mungkin belum pernah mendengar. Kalaupun ada sang anak berbuat seperti itu, maka sebenarnya ada di sana amalan yang jauh lebih utama daripada amalan tersebut, yaitu apa? Mendoakan kedua orang tuanya. Maka jangan malas untuk mendoakan kedua orang tuanya, terutama di waktu-waktu mustajabah, antara azan dan iqamah. Sambil menunggu iqamah, gunakan untuk berdoa. Di antara doa yang kita panjatkan adalah doa kebaikan untuk kedua orang tua kita. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Dan juga doa yang lain. Sampai kapan? Sampai iqamah. Karena itulah waktu yang mustajabah antara baina azan wal iqamah. Doa fihi la yur, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Maka kita gunakan waktu tersebut untuk berdoa. Di antara doa yang kita panjatkan adalah doa kebaikan untuk kedua orang tua kita. Ini amalan yang kedua yang bermanfaat untuk kedua orang tua kita sepeninggal keduanya, bahkan bentuk bakti kita kepada keduanya, yaitu istighfar, memohonkan ampunan untuk keduanya. Wa amma infadu ahdihima, ada punya ketiga dari amalan yang bisa dilakukan sang anak sebagai wujud baktinya kepada kedua orang tuanya, adalah menunaikan janji keduanya, yakni infadu wasiyatihima, menunaikan wasiat keduanya. Orang tua berwasiat dan terbukti ada tulisannya atau ada saksinya, tunaikan selama wasiat tersebut tidak bertentangan dengan syariat, atau kalau berkaitan dengan harta, selama tidak melebihi dari sepertiga hartanya. Boleh lebih dari sepertiga selama disetujui oleh seluruh ahli warisnya. Fahadihi khamsatu asya'a, maka inilah lima hal, lima amalan yang bisa dilakukan sang anak sepeninggal kedua orang tuanya sebagai wujud baktinya dia kepada kedua orang tuanya. As-salatu alaihima. Yang pertama, bersolawat untuk keduanya atau mendoakan keduanya. Wal istighfaru lahuma, yang kedua, memohonkan ampunan untuk keduanya. Wa ikramu shadiqihima, yang ketiga, memuliakan teman keduanya. Dan orang lewat hadis dalam masalah ini, bagaimana sahabat memuliakan teman baik orang tuanya seperti Ibnu Umar. Beliau menyerahkan sorbannya, bahkan kendaraannya diberikan kepada teman ayahnya Umar sebagai bentuk apa? Berbaktinya dia kepada orang tuanya. Dan ini yang merupakan amal bakti yang paling baik, yaitu berbuat baik kepada teman dekat kedua orang tua, sebagaimana telah lewat dalam hadis yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Wa infadu ahdihima, yang keempat, menunaikan janji yang wasiat keduanya. Wasilatul rahim, yang kelima, wasilatul rahim allati la silata laka illa bihima, hadihi min birril walidaini. Yang kelima, menyambung tali silaturahim yang mana tidak akan tersambung engkau dengan mereka kecuali dengan keduanya, dengan kedua orang tuamu, yakni kedua orang tuamu menjadi jembatan atau yang menghubungkan engkau dengan mereka. Hadhihi min birril walidaini, inilah termasuk amalan-amalan yang merupakan berbakti kepada kedua orang tua. Amma shadaqatu lahumā aw qira'atul qur'āni lahumā aw ṣ-ṣalāti bi an yusalliya insānu raqatayni wa yaqūla liwālidayya fa hādhā lam yaḥmur bihi an-nabiyyu ṣallallāhu 'alayhi wa 'ala ālihi wa sallam wa lā arshada ilayhi. Adapun bersedekah atas nama keduanya atau membaca Al-Qur'an yang pahalanya ditujukan untuk keduanya, atau sholat, yakni seorang sholat dua rakaat contohnya, lalu dia mengatakan pahalanya untuk kedua orang tua itu, maka amalan-amalan seperti ini tidak pernah diperintahkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, dan juga Nabi tidak pernah membimbingkan atau mengarahkan umatnya untuk melakukannya. Bahkan Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, idza mata lisanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali dari tiga hal. Shadaqatin jariyatin, yang pertama shadaqah jariyah, shadaqah untuk membangun suatu bangunan atau suatu hal, memberikan suatu benda atau suatu amalan yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Maka selama benda atau sesuatu tersebut dimanfaatkan oleh kaum muslimin, maka pahalanya mengalir untuk yang bersedekah tersebut. Aw ilmun yuntafa'u bi, atau ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang diajarkan kepada anak-anaknya atau teman-temannya atau murid-muridnya, selama ilmu tersebut terus diamalkan dan diajarkan kepada yang lainnya, maka dia yang pertama kali mengajarkannya akan mendapatkan manfaat atau pahalanya walaupun sudah meninggal dunia. Aw waladin shalihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakan kebaikan untuk kedua atau untuk orang tuanya. Hadis rawah Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa lam yaqul asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dalam hadis ini Nabi tidak mengatakan waladin shalihin yatasaddaqu lahu, atau anak saleh yang bersedekah atas nama orang tuanya. Nabi tidak mengatakan demikian. Aw yusalli lahu, atau anak saleh yang salat yang tujuannya pahalanya untuk kedua orang tuanya, ditujukan pahalanya, pahala salatnya untuk kedua orang tuanya. Aw yahujju lahu, atau Nabi tidak mengatakan anak saleh yang berhaji untuk orang tuanya, pahalanya untuk orang tuanya. Aw ya'tamiru lahu, atau Nabi tidak mengatakan anak saleh yang umrah pahalanya untuk orang tuanya. Balqala, tetapi Nabi mengatakan yad'u lahu, atau anak sholat yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Fad-du'a'u khairun minal amalis sholihi lil walidaini. Maka doa dari sang anak untuk orang tuanya itu lebih baik daripada amal sholat yang pahalanya dinyatakan untuk kedua orang tuanya, sebagaimana telah lewat penjelasannya. Lakin law fa'ala insanu wa nawa bihadzal amali li walidayhi la ba'sa bih. Akan tetapi seandainya seorang melakukannya, melakukan suatu amalan dan dia berniat dengan amalan tersebut pahalanya untuk kedua orang tuanya, maka boleh, la ba'sa bih. Tidak maaf, tidak mengapa. Ini boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lam yamna Sa'd ibn Ubadah min an tasaddaq li ummihi bal adina lahu. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak melarang Sa'd bin Ubadah, Sa'd bin Ubadah ketika ingin bersedekah atas nama ibunya yang sudah meninggal dunia. Bahkan Nabi mengizinkannya. Yang disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Sa'd ibn Ubadah radhiyallahu anhu tuwfiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha. Bahwasanya Sa'd bin Ubadah ibunya itu wafat, meninggal dunia dalam keadaan saat tidak menyaksikannya, sedang pergi, tidak hadir di sisi ibunya. Faqala, lalu Sa'd berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah wafat dalam keadaan aku tidak menyaksikannya, tidak hadir di sisinya. Ayanfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha. Apakah bermanfaat bagi ibuku suatu amalan, yaitu apabila aku bersedekah dengan sesuatu atas nama ibuku, apakah bermanfaat ini sampai pahalanya untuk ibuku? Qala na'am. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, iya, bermanfaat sedekahmu atas nama ibumu sampai pahalanya untuk ibumu. Qala, maka Sa'd bin Ubadah radhiyallahu an mengatakan, fa inni ushiruka anna ha'idhiya al-mikhrafa sadaqatun 'alayha. Maka sesungguhnya aku ushiduka, menjadikan engkau sebagai saksi. Ini aku menjadikan engkau wahai Rasul sebagai saksi bahwasanya ha'idhi kebunku, kebun kurma, al-mikhrafu yang berbuah sedekahun alaiha, sebagai sedekah atas nama ibu, mensedekahkan kebunnya, kebun kurmanya yang berbuah yang pahalanya diniatkan untuk ibunya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Wala rajul alladhi qala, dan juga Nabi alaihi salatu wassalam tidak melarang seseorang yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi uftilat. Wahai Rasulullah, maksudnya ibuku uftilat, yani matat faj'atan, meninggal tiba-tiba, mendadak. Uftilat nafsuha. Walau takallamat latasaddaqat. Seandainya ibuku mampu berbicara, niscaya ibuku akan bersedekah. Nabi mengizinkannya. Ya, silakan bersedekah atas nama ibumu. Sebutkan dalam hadis, anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maksudnya ada seorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna ummi ufutilat nafsuha wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Sesungguhnya ibuku meninggal dunia secara mendadak tiba-tiba. Seandainya, dan aku menyangka, seandainya ibuku mampu berbicara, niscaya ibu akan bersedekah dengan sesuatu dari harta yang beliau miliki. Fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha, apakah ibuku akan mendapatkan pahala jika aku bersedekah atas namanya? Qala na'am, kata Nabi, iya, ibumu akan mendapatkan pahala jika engkau bersedekah atas namanya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah. Fa hadhihi khamsatu asya'a min birrul walidaini ba'da mautihima, maka inilah lima amalan yang termasuk birrul walidain, perbuatan berbakti kepada kedua orang tua sepeninggal keduanya. Tsumma dzakara al-mu'allif rahimahullah haditsa 'Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, kemudian penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, bahwasanya Aisyah berkata, "Ma ghirtu 'ala ahadin min nisa'in nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ma ghirtu 'ala Khadijah radhiyallahu anha." Tidak pernah aku cemburu kepada salah seorang dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam seperti cemburuku terhadap Khadijah radhiyallahu anha. Padahal Aisyah belum pernah melihat Khadijah. Wal ghairatu infi'aru yakunu fil insan. Sedangkan al ghairah, cemburu atau kecemburuan, adalah suatu perasaan yang ada pada seorang. Yuhibbu an yakhtassa sahibuhu bihi duna ghairi. Yang mana pemiliknya ingin dan suka kalau sifat tersebut ada pada dirinya, tidak dimiliki oleh orang lain. Yani dia punya suatu sifat, keadaan, perasaan yang dia senang kalau hal itu khusus untuk dia tanpa dimiliki oleh orang lain. Walihada sumyat ghairatan, karena ia dikatakan ghairah dari kata al-ghair, orang lain. Li'annahu yakrahu an yakuna al-ghairu habiban li habibihi, dikarenakan dia enggak suka kalau ada orang lain yang menjadi kekasih bagi kekasihnya. Dia punya kekasih atau orang yang dia cintai, maka dia enggak suka kalau ada orang lain juga mencintai orang yang dia cintai tersebut, seperti istrinya. Dia sangat cemburu ketika ada orang lain yang senang atau cinta kepada istrinya. Kenapa? Itulah kecemburuan. Dia ingin dikhususkan dengan sifat ini, yaitu apa? Kecintaan kepada istrinya. Dia ingin istrinya hanya untuk dia. Ketika ada orang lain yang menyukainya atau yang menyenanginya atau yang berusaha menggodanya, dia cemburu. Dia enggak suka, dia marah. Ini namanya apa? Al-Wayrah. Dia ingin sifat tersebut khusus untuk dia, tidak dimiliki oleh orang lain. Dia ingin kekasihnya hanya untuk dia, tidak ada orang lain yang kecampur padanya. Wan-nisa'u ad-dharratu hunna ashaddu bani adama ghayratan. Sementara an-nisa, para wanita ad-dharrat, yakni para madu, yani istri kedua sampai keempat dari seorang laki-laki, kita namanya madu, madu bagi yang lain, mereka adalah manusia yang paling berat, paling hebat cemburunya, cemburu terhadap madunya, yani istri yang lain dari suaminya, bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu. Maka para wanita atau para madu tersebut adalah manusia yang paling besar cemburunya. Sedikit cemburu ketika ada hadiah misalkan atau suatu, suaminya datang ke istrinya yang kedua, maka yang pertama cemburu. Padahal itu haknya atau memang kewajibannya datang istri yang kedua. Tetapi ya demikianlah, mereka para madu adalah wanita atau manusia yang paling berat, paling hebat rasa cemburunya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab, insyaallah kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.